وصلنا إلى أي باب الأخوة؟ أي حديث؟ تذكرتم أم لا؟ أي صفحة دي؟ أي صفحة دي؟ Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya' wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani مستمعين رحمني ورحمكم الله جميعا، نواصل درسنا اليوم. قد وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث الأربعين، kita sampai hadis yang ketiga dan telah kita bacakan hadis yang ketiga. Nabi Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصيام رمضان. صحابة عبد الله بن عمر اسمه الله سبحانه وتعالى برده keduanya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam al-Khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang pertama syahadah, wa iqamis salati, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, menunaikan haji, dan yang terakhir adalah bersaumir Ramadan. Dan telah kita jelaskan sampai pada noktah yang ke-9. Hadal hadithu bihadal lafzi ja'a fihi taqdimul haji ala saum, wahu bihadal lafzi awradahu al-Bukhari yufi awal kitab al-iman fi sahihi وبنى عليه ترتيب كتاب الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. Hadis ini dengan lafaz seperti ini datang di dalam hadis ini, taqdimul haj ala shaum, pendahuluan haji dari perintah puasa. Di sini disebutkan apa? Wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Shaum Ramadan thumma haji al-bait. Ya. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW menyebutkan haji terlebih dahulu daripada penyebutan apa? Shaum Ramadan. Wa huwa bihadalah. Dan hadis ini dengan kalimat ini auradahu Bukhari, Imam Bukhari mendatangkannya fi awal kitab al-iman, di dalam kitab al-iman, min sahihi, dari kitab sahih jami' yang beliau susun. Wa bana 'alaiha tartiba kitab al-jami' sahih, kemudian beliau membangun di atas ini, maksudnya pendahuluan haji dibandingkan puasa, urutan kitab beliau Jami' as-Sahih. Faqad tama kitabul hajj, beliau mendahulukan kitabul hajj fihi di dalam kitabnya ala kitab siyam, dari kitab siyam. Sementara biasanya kitab kalau berbicara tentang rukun Islam, syahadah, sholah, itaiz zakat, kemudian setelah itu shaum Ramadan, baru hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Tetapi berdasarkan dengan hadis ini, Imam Bukhari mentertibkan susunan urutan di dalam kitab beliau, mendahulukan kitab haji dibandingkan kitab puasa, sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam kalimat hadis ini. Ya. Waqad warada al-hadithu fi sahih Muslim bi taqdim siyam al-hajj, dan hadis datang di sahih Muslim dengan mendahulukan siyam al-hajj. Mendahulukan apa? Puasa daripada perintah untuk menunaikan ibadah haji. Wa taqdimul haji ala siyam. Dan juga ada riwayat yang lainnya yang ada di sahih Muslim, mendahulukan haji dari perintah puasa. Kalau di sahih Bukhari, beliau hanya mendatangkan satu riwayat yang mendahulukan haji dibandingkan puasa. Tetapi di sahih Muslim, dua-duanya beliau datangkan. Wa fi tariqil ula, dalam riwayat yang pertama, tasrihu Ibnu Umar bi anna alladhi sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqdim as-shaum al-hajj. Di dalam riwayat yang pertama, penjelasan secara jelas dari Abdullah bin Umar bahwasanya yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendahuluan puasa dibandingkan haji. Ya, langsung. Ya. Dalam riwayat yang pertama, Ibnu Umar menjelaskan secara terang bahwasanya yang beliau dengar dari Rasulullah SAW adalah pendahuluan puasa daripada perintah haji. Shaum Ramadan ثم الحج البيت. وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة وروايته بالمعنى. Maka berdasarkan ini, pendahuluan haji, didahulukan haji dibandingkan puasa pada sebagian riwayat itu termasuk di antara apa? Perbuatan dari apa? Para rawi. Sebagian di antara perawi melakukan seperti itu. Riwayat itu bagaimana? Riwayat itu boleh didatangkan dengan secara maknanya saja. Paham? Mungkin para rawi mendengar aslinya adalah didahulukannya apa? Puasa dibandingkan haji. Tapi kadang mungkin rawi itu meriwayatkan dengan mendahulukan apa? Hajinya. Jadi bukan langsung dari Nabi SAW, mereka meriwayatkan dari maknanya saja. Dari si maknanya kan tidak berubah toh. Ya. Mau didahulukan haji dari puasa atau puasa dari haji kan maknanya tidak berubah. Nah, tetapi yang langsung didengarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW mendahulukan puasa dibandingkan dengan haji. Wasiyaku fi sahih Muslim an Ibn Umar an Nabi SAW qal, dan konteks hadis ini di sahih Muslim dari riwayat Abdullah bin Umar an Nabi SAW qal, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsatin ala ayyi wahid Allah. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, ayyuhaidallah. Bukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah atau syahadatu an la ilaha illallah, tapi apa? Tasrih ala ayyuhaidallah. Untuk mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan menyebutkan bahwasanya makna tauhid, karena sebagian kelompok menuduh kalimat tauhid itu tasannu' dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini reka-rekaan Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga membuat kitab tauhid. Paham? Dengan dalil ini para ulama membantah bahwanya dari lafaz Nabi SAW ada sebagian lafaz beliau yang menunjukkan makna tauhid. Seperti ini, ala ayyuhidallah, bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi kalimat tauhid itu bukan reka-reka Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi aslinya itu adalah lafaz syar'i. Ya, kalimat syar'i. Sebagaimana kalau orang mengatakan kalimat tauhid, kalimat tauhid ma'rufnya dimaksud dengan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Juga sebagaimana disebutkan dalam yang lainnya, kisah Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, salah satu di antara riwayatnya adalah, yaqul awwala ma tatu ilaihim, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka apa? Ayyuhidallah, untuk mentauhidkan Allah, agar mereka supaya, atau supaya mereka apa? Mentauhidkan Allah. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang ma'ruf, bukan kalimat yang dibuat-buat, yang direka-reka atau bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya. Ala ayyuhidallah aw ala ayyuhidallah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa siyami ramadhan wal hajj. Faqala rasul al hajj wa siyam ramadhan. Qala la siyam ramadan wal hajj hakata sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ketika mendengar sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini seakan-akan membantah hajj dan siyam ramadan. Yang pertama hajj, kemudian siyam ramadan. Haji dulu baru siyam ramadan. La, Abdul Hamid mengatakan tidak. Siam Ramadan wal Hajj. Siam Ramadan baru kemudian Hajj. Haga tersambik itu. Kemudian Ibn Umar, Abdullah bin Umar mengatakan demikian yang aku dengar. Demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Puasa baru kemudian Haji. Dari sisi tasriknya, ikhwah, dari sisi tasriknya, pensyariatan antara haji dan saum Ramadan lebih dahulu dibandingkan perintah untuk menunaikan ibadah haji. Perintah untuk mengerjakan puasa adalah tahun kedua Hijriah. Ada pemerintah untuk menunaikan ibadah haji tahun 8 Hijriah. Nah, maka puasa Ramadan lebih didahulukan dibandingkan dengan haji. Kemudian yang ke-10, hadhih al-arkanu al-khamsatu waratan fil hadithi murattabatan hasab ahamiyatiha hudi'a fiha bisyahadataini allataini huma asasu likulli amalin yataqarrab bihi ila Allah azza wa jal. Lima rukun Islam ini datang di dalam hadis secara berurutan hasba ahamiyah, sesuai dengan kepentingannya. Yang paling penting lebih didahulukan dibandingkan yang penting. Ahammu fal ahammu thummal muhimu, aham fal aham tsummal muhim, yang paling penting kemudian yang paling penting baru kemudian yang penting, begitu kalau dalam istilah. Wal bada'atu fa bil aham fal aham tsummal muhim. Nah, yang pertama dimulai adalah yang paling penting, kemudian yang paling penting baru kemudian yang penting. Utia fiha bi syahadatain. Syahadatain dimulai di dalam fiha dalam arkan khamsah ini adalah dengan syahadah ini. Yang syahadah ini merupakan asas syahadatain, maksudnya syahadah la ilaha illallah wa syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya merupakan asas, merupakan pondasi li kulli amal, bagi setiap amal. Yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla. Untuk bertakarrub dengan amal tersebut kepada Allah SWT. Karena mana asyhadu an la ilaha illallah, mana ikhlas. Kemudian wasyahadatu anna Muhammadar Rasulullah, mana al-mutaba'ah. Yang pertama adalah ikhlas sesuai dengan makna tauhidul ibadah. Kemudian yang kedua, syahadah Muhammad Rasulullah adalah tauhidul mutabaah. Tauhidul ibadah, ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah SWT. Kemudian tauhidul mutabaah, ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua perkara merupakan asas syarat diterimanya suatu amalan, yang dengan amalan itu seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa bis-salati allati tatakarrar fil yawmi wa lailati khamsa marrat. Kemudian salat itu diiringi dengan salat yang terus berulang-ulang pada setiap hari, siang dan malam, 5 kali. Jadi kita bayangkan aja seorang muslim setiap hari, mulai dari setelah bangun tidur pada waktu bahir mendengar hayy al-shalah, hayy al-falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan, kejayaan, bangun tidur. Begitu matanya terbuka, yang tidak didengar kecuali apa? Adzan. Langsung beranjak dari tidurnya untuk kemudian berangkat ke masjid. Kemudian setelah itu dia sibuk dengan pekerjaannya. Tengah kesibukannya mendengar adzan lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tinggalkan pekerjaan, kerjalah apa? Mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu istirahat sebentar. Mengambil waktu istirahatnya. Sebentar, setelah itu terdengar lagi panggilan Allah SWT. Salat itu asar. Nah, kemudian setelah salat asar, kesibukan lagi mungkin. Ketika datang malam, menjelang, datang lagi panggilan Allah SWT untuk menunaikan salat apa? Maghrib. Setelah itu ketika anda istirahat pun, datang panggilan Allah SWT untuk menunaikan salat al-isya. Jadi seluruh waktunya dari awal mulai bangun tidurnya sampai tidurnya itu apa? Selalu apa? Hatinya, seluruh jiwanya bergantung kepada Allah SWT. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya, agama-agama yang lainnya, orang Nasara masalah, Kristennya, Katoliknya, dalam sepekan hanya sekali saja. Pada waktu hari Minggu, setelah itu tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Kalau Islam tidak bisa. Setiap harinya adalah selalu ada ketergantungan dan keterikatan dengan Rabb-nya. Tidak pernah terputus sesaat pun di antara saat-saat masa hidupnya. Seperti itulah kehidupan seorang muslim. Ya, tidak ada sesaat pun kecuali selalu ada ketergantungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hiya silatun wathiqatun bainal 'abdi wa bain rabbih. Maka salat ini merupakan apa? Silah. Hubungan yang kuat, tali yang kuat antara seorang hamba dan Rabb-nya. Sama sekali tidak pernah terputus. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, selalu seperti itu keadaannya. Thumma zakatul lati tajibu fil mali idza mata'ali haulun. Kemudian setelah itu apa perintah untuk menunaikan zakat? Yang zakat itu merupakan kewajiban pada harta. Idza mata'ali haul, kalau sudah berjalan atas harta tersebut haulun selama satu tahun. Li'anna naf'ah, karena manfaat dari zakat itu muta'addid. Nah, tidak hanya bagi orang yang menunaikan zakat saja, tetapi manfaatnya apa? Berpindah kepada orang lain. Mengalir kepada orang lain. Sehingga dengan zakat itu antara salah satu faedah dari zakat adalah apa? Menghilangkan jarak antara fakir dan orang kaya. Antara orang miskin dengan orang ghani. Orang fakir merasa diperhatikan atas kekurangannya dan hajatnya oleh orang kaya. Orang kaya punya kewajiban terhadap saudaranya yang miskin. Sehingga tidak ada ghil, tidak ada hasad, tidak ada sifat-sifat yang buruk yang muncul di antara orang kaya dan orang miskin. Karena apa? Seperti itu adanya. Dulu kalau antum bayangkan bagaimana kekayaan para sahabat ya. Kekayaan para sahabat itu luar biasa. Bukan hanya sekedar miliarder. Ya. Kalau sekarang mungkin triliuner gitu ya. Triliuner. Saya kebetulan mengajar faraid ya. Fiqhul Mawaris. Ya, salah satu di antara sahabat namanya Abdullah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini meninggal istrinya 4. Salah satu di antara istrinya ini warisan yang diterima oleh istrinya yang keempat ini adalah kalau dihitung dengan nilai rupiah sekarang lebih lagi. Karena nilai emas kan naik sekarang. Lihat. Dulu saya hitung itu dengan nilai kurs 250.000 per gramnya. Itu istrinya sahabat Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan warisan sebanyak 90 miliar. Sementara 90 miliar itu adalah 1/32 hartanya. Karena kalau istri itu mendapatkan kalau sang suami yang meninggal itu, nah sang suami meninggal itu punya anak, sang istri mendapatkan 1/8. Kalau istrinya 4, maka 1/8 itu dibagi 4. Jadi per istri itu mendapatkan 1/32. Nah, dari 1/32-nya itu istrinya itu mendapatkan 90 miliar dengan nilai uang sekarang. Perbandingan dengan emas adalah emas 1 gramnya 250, sekarang sudah 400 gitu. 300 ribu lebih lah. Jadi kalau pengen tahu hartanya Abdurrahman bin Auf, maka 90 kali 90 miliar kali 32. Berapa? Berapa triliun? Banyak sekali. Dan itu bukan termasuk di antara sahabat yang paling kaya. Banyak sahabat yang lebih kaya dari beliau. Nih, jadi para sahabat dulu kan, kalau di antara para sahabat ada yang miskin, di antara sahabat juga ada yang kaya. Tapi tidak kemudian muncul masalah antara sahabat yang miskin dan sahabat yang kaya. Sahabat yang miskin bersabar dengan kemiskinannya, sahabat yang kaya bersyukur dengan kayanya, sehingga tidak saling bergesekan antara yang kaya dengan yang miskin. Sekarang kita lihat saudara-saudara kita yang miskin dan saudara-saudara kita yang kaya, Nah, jaraknya sangat jauh sekali dan tidak ada yang menghubungkan. Kalau di Indonesia ini, kalau setiap orang yang kaya itu memberikan zakat, katanya berapa banyak? Pemerintah ngejar-ngejar pajak ya. Jadi apa? Jadi masyarakat orang-orang yang kaya 10%. Ya, berat sekali itu. 10% pajak penghasilan. Islam hanya meminta berapa? 2,5% saja hak harta. Kalau dikumpulkan semua, ya saya pernah hidup sebagaimana bahasa kita kan, saya hidup di sebuah negara. Negara itu kalau menurut ukuran dunia itu negara miskin seperti kita, negara dunia ketiga. Tapi sekolah itu nggak ada yang bayar, murah gratis dan sedikit sambil semuanya gratis, bahkan dikasih uang lagi. Ya, nggak ada satupun bayar. Sampai masuk pondok pesantren itu nggak ada yang bayar, itu nggak ada, gratis semua. Asrama gratis, rumah sakit gratis. Nggak ada rumah sakit kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya sama, fasilitasnya sama. Kenapa? Karena setiap orang itu di sana itu setiap orang harus punya rekening di bank. Setiap orang harus punya rekening di bank. Karena untuk bayar listrik, untuk bayar telepon, bayar air, bayar kas, itu semuanya lewat rekening. Jadi kita nggak capek-capek pergi ke kantor telepon, ke PLN, ke mana lagi bayar itu nggak. Secara otomatis uangnya terpotong sendiri. Kalau kita mahasiswa enggak kontrak rumah, harus punya rekening dulu. Punya rekening enggak? Kalau enggak punya rekening enggak boleh. Itu secara otomatis rekening itu dipegang oleh negara, oleh bank negaranya. Dan secara otomatis juga nanti setiap Ramadan itu dipotong secara otomatis, dipotong 2,5% tanpa minta izin kepada pemilik harta tersebut. Ya, kecuali orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah itu dianggap bukan orang Islam sehingga tidak dipotong hartanya. Nah, tidak dianggap orang Islam. Ya, pokoknya bukan orang Islam gitu. Nah, dianggap sebagai orang Kristen, dianggap sebagai orang non muslim. Sehingga masjid pun tidak boleh, sebut masjid tidak boleh. Di sana itu masjid mereka disebut Baitul Hamd. Baitul Hamd. Baitul Hamd itu rumah pujian gitu lah. Nah, jadi bukan masjid, tidak boleh. Mereka punya masjid, masjidnya orang Ahmadiyah tidak ada. Yang ada hanya Baitul Hamd. Nah, jadi harta mereka tidak dipotong 2,5%. Nah, jadi secara otomatis, nah, sadar atau tidak, mau atau tidak, uangnya diambil oleh pemerintah resmi. Nah, mau atau tidak, oh, nanti saya sembunyikan harta, saya nggak bisa. Nah, itu yang sehingga harta tersebut bisa dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak seperti itu. Ya, sekarang mungkin Ustaz, sekolah kita di sini juga gratis. Ya gratis, tapi juga gratis juga gak gratis juga. Buktinya sekolah mahal juga tuh. Ya, pada waktu bulan-bulan seperti bulan Juni, bulan Juli, orang ribut semuanya. Mungkin dari sekolah bagi anak, anaknya kalau sana gak ada, ada beda semua, standar pendidikan itu sama. Sekolah di mana saja sama seperti itu. Sekolah swasta, sekolah semuanya sama. Rumah sakit juga seperti itu, sama semuanya. Gak ada ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, gak ada, semuanya sama. Hanya dipisah laki-laki sama perempuan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Semuanya dari zakat. Nah, ini zakat ini, saya pernah baca buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris. Bahwa salah satu solusi untuk memangkas jarak antara orang miskin dan orang kaya yang diajarkan oleh orang Islam. Ini menulis buku ini orang Barat ya. salah satu cara untuk memaks perbedaan jarak antara orang kaya dan orang miskin adalah zakat. Tidak ada cara yang lain dengan zakat. Ya, dengan zakat. Baik. Thumma siyamul ladzi yajibu syahran fi sanati. Kemudian setelah itu puasa yang wajib satu bulan dalam satu tahun. Wa ibadatun badaniyatun naf'uha ghairu muta'addin. Dan puasa adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Manfaatnya tidak mengalir kepada orang lain. Manfaatnya hanya bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Manfaatnya tidak berpindah kepada orang lain, tetapi tidak menular kepada orang lain. Ta'adin maksudnya tidak menular kepada orang lain, tapi hanya bagi orang yang berpuasa sendiri. Thumma al-hajjul ladzi la yajibu fil umri illa maratan wahidatan. Kemudian setelah itu apa? Haji yang tidak wajib dalam seumur hidup kecuali satu kali. Kemudian warada fi sahih Muslim أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو ثم سقى الحديث. Datang di Sahih Muslim bahwasanya Abdullah bin Umar رضي الله عنهما menceritakan, meriwayatkan hadis ini tatkala beliau ditanya oleh seseorang. فقال له ألا تغزو. Kemudian orang tadi berkata kepada Abdullah bin Umar, tidakkah engkau berjihad? Tidakkah engkau berjihad? Itu masukkan hadis. Kemudian beliau menjelaskan hadis tersebut. Maksudnya beliau hendak menjelaskan bahwa rukun Islam itu adalah lima, dan jihad bukan termasuk di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu hanya lima saja. Karena orang ini hendak memasukkan jihad salah satu di antara rukun-rukun Islam. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada saya bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara. Kemudian seperti itu. Wafihi al-isyaratu ila anna jihad laysa min arkan Islam. Di dalam kisah ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa jihad itu bukan termasuk di antara rukun-rukun Islam. Ya. Wa dzalika anna hadhihi al-khamsah lazimatun bi istimrari li kulli mukallafin. Kenapa? Karena lima perkara ini adalah lazim. Suatu yang selalu bersama bil istimrar, terus-menerus bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang. Maksudnya syahadah jelas. Sholat ya. Tidak sama sekali kewajibannya tidak kukur ya. Semuanya harus mengerjakan sholat apabila telah datang waktunya. Kecuali di sana ada penghalang seperti wanita pada waktu masa haid, masa nifas, maka terhalang untuk. Dia juga puasa, dia juga haji bagi orang yang mampu. Fi khilafil jihad fa innahu fardhu kifayatin. Berbeda dengan jihad, karena jihad adalah fardhu kifayah. Wa la yakunu fi kulli waqtin, dan jihad itu tidak setiap waktu ya. Apabila maksudnya fardhu kifayah, hukum asalnya bisa jadi jihad itu bisa menjadi fardhu ain. Apabila datang tiga hal. Tiga hal. Jihad bisa menjadi fardu ain. Hukum asalnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kita qabad sakata anil ba. Maksudnya apabila sebagian menunaikan kewajiban jihad ini, maka kullu kewajiban itu bagi yang lainnya. Itu hukum asalnya. Adapun apabila ada tiga hal ini bisa jadi jihad menjadi fardu ain. Apabila bertemu, apabila seorang hadir pada waktu bertemunya antara barisan orang kafir dan orang Islam, hadir di situ siapa saja yang hadir di situ, maka jihad fardu ain bagi dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab fala tuwallunal adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka fala tuwallunal adbar, jangan kalian melarikan diri. Kemudian yang kedua, apabila hajamal adu ala dar min diyaril muslimin wajaba'ah ala ahli diyar ayujahid wa yuqawim ala muhajimin. Apabila musuh orang-orang kafir menyerang suatu daerah di antara daerah-daerah kaum muslimin, maka menjadi kewajiban bagi penghuni daerah tersebut untuk mempertahankan diri. Tidak boleh lari, berjihad melawan mereka. Kemudian ketiga adalah, apabila dalam sebuah pemerintahan muslim, kemudian amirnya memerintahkan rakyatnya untuk berjihad, maka menjadi kewajiban bagi rakyat tersebut untuk berjihad sesuai dengan perintah amirnya, khalifahnya. Wa idza stunfirtu fanfiru. Kalau kalian diminta untuk keluar berjihad, maka berjihadlah. Kemudian mimma istafadu min hadis bayan ahammiyati hadhihi al-khams li qaul al-islam bunya 'alaihim. Di antara faedah daripada hadis ini, penjelasan tentang pentingnya lima perkara ini. Karena apa? Islam dibangun di atas lima perkara ini. Kemudian yang kedua, tasbihul umur ma'nawiyah bil hissiyah li takririha bil adhan. Menyerupakan perkara-perkara yang abstrak dengan perkara yang apa? Yang real ya. Bunyal Islam, maksudnya Islam dibangun ya. Seharusnya kan ini kan lima perkara ini bukan perkara yang abstrak ya. Seharusnya kalau dibangun ya rumah dibangun, masjid dibangun begitu ya. Bagaimana rukun Islam kalau dibangun? Tujuannya untuk apa? Untuk lebih bisa diterima oleh akal ya. Oh iya, dibangun begitu ya. Kami pada bil aham bil aham, memulai dari yang paling penting kemudian yang paling penting. Kemudian yang keempat, anna syahadatain asal sufi nafsihima, bahwa syahadat itu merupakan pokok dasar pada syahadat itu sendiri. Wa huma asasul ghairihima, dia asas bagi syahadat itu sendiri dan dia juga asas bagi yang lainnya. Fala yaqbalu amalu illa idza bunya alaihima, maka suatu amal tidak bisa diterima kecuali apabila dibangun di atas syahadataini. Kemudian yang kelima, taqdimu shalat ala ghairiha min amal, mendahulukan salat dibandingkan dengan amal yang lainnya. Li annaha silatun wasiqatun bainal 'abdi wa bainar rabbih, karena salat itu merupakan apa? Tali yang sangat kuat antara seorang hamba dan Rabb-nya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.